kayangkan kan mbek bang pikir yang hana kan kaluhun pegah awai pekan bang handa percaya. Gini bang percaya ada buka kita kan lu ada kak lu ya apa namanya ku sangka cinta kau double, pikiran lun derap konyol, lun kira biku betoy, sampai lun rasa lek kabel, sopo hati han sebel, yang nadi tiki yang kau. Apa cinta betoy, tak sampai lun percantoy, balon bang hana berbeda, ku kayangan gulam cangkoy. Cina bang beli semiki ndak sampai jauh ketawa. Dulu DM berdiam diri, hati siapa yang tak bingung. Yo adek pegang begini, hati ini barulah tenang. Suci ngon murni nyoba romo arti ka adek kelima tak lagi bertepuk tangan sebelah kiri ini tiada lagi membrem-brem di dalam jantung asai undek dicako ndak sempone pekecewa pelambang jaman lawetnya cut-pacut pegah cinta. Cinta benda tempako, aku takkan setalon. Kusangka cinta kau double, pikiran lun derap konyol. Lun kira biku betoy, sampai lun rasa leh double. Kalau dia berdiam diri, hati siapa yang tak bingung. Nyo adik pegang begini, baru hatiku tenang. Lama aku menanti, baru kini kau terima. Asa cinta berbetoy, ndak sampai lono pecantoy. Balon bang hana berbeda, bukayangan gulam cangkoy. Haa